Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada malam hari ini insyaallah, nam khusus pada malam hari ini kita akan membacakan salah satu tulisan dari Syekh Khalid bin Dahwi Al-Dhafiri, yaitu yang berjudul Sya'ban Aqbala Fa'inal Abidun. Bulan Sya'ban telah datang, di manakah mereka-mereka ahli ibadah? Pada dasarnya tulisan ini sebenarnya adalah khutbah yang atau salah satu khutbah yang pernah disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah, kemudian ditranskrip oleh nam situs Mauqi' Mirasul Anbiya, yang mana di dalam tulisan ini disebutkan tentang bulan Sya'ban, hal-hal yang terkait dengan bulan Sya'ban, yang mana pada hari ini insyaallah kita sudah berada di awal bulan Sya'ban. Kita baru saja meninggalkan bulan Rajab, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi insyaallah kita akan masuk pada bulan Ramadan. Di sini berkata Asy-Syaikh, setelah beliau menyebutkan muqaddimah di dalam khutbahnya, ibadallah fala yazalul ibadu yataqabbaluna baina mawasimil khairi wal barakat wa hadha fadlun minallahi ta'ala rabbis samawati wal ard liyudha'af ujuruhum wa yazidu min hasanatihim lil 'amilina wa asy-syakirin. Senantiasa hamba-hamba Allah berada dan mendapati antara musim-musim kebaikan dan barokah. Maksudnya, kita umat Islam selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapati musim-musim atau waktu-waktu yang di situ terdapat keutamaan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Dan ini merupakan keutamaan dari Allah, Rabb langit dan bumi, agar pahala ini dilipat gandakan dan ditambahkan kebaikan bagi orang-orang yang beramal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ala washkid dukhuli fi syahrin azim ala wa huwa syahru sya'ban. Ketahuilah sesungguhnya kita mendekati atau hampir memasuki bulan yang sangat agung, yaitu bulan Sya'ban. Wa hadha syahru kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru minas siyami fihi, yang mana pada bulan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah siam. Fakana yasumu min Sya'ban ma la yasumu min ghairihi minasyuhur, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban ini tidak seperti puasanya di bulan-bulan yang lain. Ada nilai lebihnya, ada semangat yang lebih yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam ibadah as-siyam, di dalam ibadah shaum. Sampai-sampai diriwayatkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar siyaman minhu fi Sya'ban." Tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan kecuali pada bulan Ramadan. Sama sekali saya tidak pernah melihat Nabi menyempurnakan puasa dalam satu bulan kecuali pada bulan Ramadan. Dan saya juga tidak pernah melihat Nabi dalam satu bulan lebih banyak melakukan ibadah puasa daripada bulan Sya'ban, selain dari bulan Ramadan. Bahkan diriwayatkan atau ditambahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sebuah riwayat, kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Kana yasumu Sya'ban kullahu. Kana yasumu Sya'bana illa qalilan. Dalam riwayat Muslim disebutkan juga, beliau berpuasa di dalam bulan Sya'ban seluruhnya. Dan disebutkan juga beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, dan juga diriwayatkan dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban illa qalilan. Bal kana yasumu Sya'ban kullahu." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari saja. Bahkan beliau melakukan ibadah puasa di dalam seluruh bulan Sya'ban tersebut. Nah, nanti akan kita sebutkan rinciannya sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Syekh Khalid Adz-Dzafiri hafizahullah. Wa qad rajjaha qa'ifatun minal ulama minhum Ibnu al-Mubarak wa ghairuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasta'mil siyama Sya'ban. Sehingga oleh karena itu dikarenakan adanya beberapa riwayat yang sahih terkait dengan amaliah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban dan terkhusus pada ibadah siam, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama merajihkan, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu al-Mubarak dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa di dalam bulan Sya'ban seluruhnya, satu bulan penuh tidak pada bulan Sya'ban. Wa innama kana yasumu aktsarahu. Beliau hanyalah berpuasa di mayoritas hari di dalam bulan Sya'ban tersebut. Nah, sehingga oleh karena itu yang dimaksud dengan lafaz yang menyebutkan kana yasumu Sya'ban kullahu sebagaimana riwayat dari Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anha, maksud kalimat kullahu maksudnya adalah annahu kana yasumu aktsara Sya'ban. Maksudnya adalah beliau berpuasa pada bulan Sya'ban mayoritas harinya, tidak semuanya. Wa yashhadu lahu ma fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Pendapat ini dikuatkan dari riwayat yang disebutkan di dalam sahih Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah berkata, "Saya tidak pernah ma'alimtuhu ta'nin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh kecuali hanya pada bulan Ramadan." Saya tidak pernah melihat Nabi atau mengetahui bahwasanya Nabi berpuasa satu bulan penuh kecuali hanya bulan Ramadan saja. Dan bahkan di riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aituhu shoma syahran kamilan mundu qadimal madinata illa an yakuna ramadan. Saya tidak pernah melihat beliau berpuasa satu bulan penuh semenjak beliau datang ke kota Madinah kecuali apabila itu adalah bulan Ramadan. 6. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, yang dimaksud dengan kana yasumu bal kana yasumu Sya'ban kullahu, maksud dengan kullahu ditafsirkan dengan riwayat-riwayat yang lain barakallahu fikum sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Sehingga oleh karena itu maksud dari kullahu di sini adalah ai aktsara Sya'ban, beliau berpuasa di dalam bulan Sya'ban pada mayoritas harinya, tapi tidak semua hari di dalam bulan Sya'ban tersebut. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan ghairu Ramadan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Hadis-hadis ini menafsirkan dan merinci hadis yang kita sebutkan di awal tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban dan bersemangat di dalam melakukan ibadah puasa sunnah di dalam bulan Sya'ban. Nah, barakallahu fikum, bahkan hampir semuanya atau mayoritas dari hari di dalam bulan Sya'ban tersebut dilalui oleh Rasulullah dengan berpuasa. 6. Walihadza yanbaghi lil insan al-mu'min an yukthira minas shaumi fi Sya'ban ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha 'azza wa jalla yaqul laqad kana fi lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sehingga oleh karena itu dianjurkan bagi setiap manusia yang beriman untuk memperbanyak ibadah siam pada bulan Sya'ban, dianjurkan untuk berpuasa, bahkan disunnahkan. Semua ini adalah dalam rangka untuk mencontoh ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah firmankan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah naam suri tauladan yang baik liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan pahala di hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Kemudian dijelaskan lagi di sini, imma an yasuma yawman wa yuftiru yawman au yasumu ayyaman wa yuftiru ukhra au ayyaman kathiratan mutatabi'an hatta yabqa yawmun au yawmani ala ramadhan thumma yuftir. 6. Bisa dengan dia menjalani bulan Sya'ban ini, dengan dia berpuasa satu hari kemudian berbuka pada hari berikutnya, atau dia berpuasa beberapa hari, satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari atau lebih. 6. Kemudian dia berbuka untuk esok harinya, kemudian melanjutkan puasa. 6. Untuk esok harinya lagi. Aw ayyaman katsiratan mutatabi'an, atau dia berpuasa pada bulan Sya'ban 6 berurutan puasanya sampai tersisa satu hari atau dua hari sebelum masuk bulan Ramadan, kemudian pada hari tersebut dia berbuka. 6. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa dalam satu bulan penuh kecuali hanya pada bulan Ramadan. 6. Semua ini adalah dalam rangka untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Ittabi'u wala tattabi' wala tabtadi'u faqad kufikum faqad kufitun ittabi'u. 6. Kata salaf, ikutilah dan jangan kalian menambah-nambah. 6. Sungguh kalian telah diberikan kecukupan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal syariat ini. 6. Wa dzakara Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kemudian Asy-Syaikh Khalid Adz-Dzafiri melanjutkan beliau menyebutkan tentang keutamaan apa kelebihan puasa di dalam bulan Sya'ban tersebut. Sehingga sampai-sampai Nabi SAW melalui bulan Sya'ban tersebut dengan banyak berpuasa, kecuali hanya beberapa hari saja. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dan yang lainnya, annahu yaltahiku fil fadli bi siyami ramadhan li qurbihi minhu wa takunu manzilatuhu minas siyam bi manzilatis sunanir rawatib minal faraid qablaha wa ba'daha. Bahwasanya bulan Sya'ban dia memiliki hubungan di dalam hal keutamaan dengan siam Ramadan. Ada kaitannya. Keutamaan puasa pada bulan Sya'ban itu tidak lepas dengan keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Ada kaitannya. Kenapa? Dikarenakan dekatnya zaman antara barakallahu fikum bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Bahkan setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Wa takunu manzilatuhu minas siyam, sehingga oleh karena itu posisi atau kedudukan puasa pada bulan Sya'ban itu ibarat sunnah rawatib, ibadah sunnah rawatibah dari ibadah-ibadah yang wajib, baik itu qabliyah atau ba'diyah, seperti sholat lima waktu. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan barakallahu fikum ada sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah setelah sholat fardu, baik itu sebelum ataupun sesudahnya. Nah, dan sunnah rawatib ini memiliki keutamaan yang sangat erat hubungannya dengan keutamaan yang ada pada ibadah sholat fardu tersebut. Bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardu yang diamalkan oleh setiap muslim. Fayaltahiku bil faraidi fil fadli wahiyya takmilatun linaksil faraid. Sehingga oleh karena itu terkait keutamaannya, nam barakallahu fikum, sangat erat hubungan di dalam keutamaan, dan ini merupakan penyempurna dari kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib tersebut. Nah, tentunya kita tidak bisa, dan kita menyadari kekurangan dan ketidaksempurnaan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka kita mengharapkan dengan adanya ibadah-ibadah yang dilakukan, baik itu sebelum ibadah wajib ataupun sesudah ibadah wajib, maka ibadah-ibadah sunnah ini berfungsi untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam ibadah wajib yang kita lakukan. Wa kadzalika siyamu ma qabla ramadhan wa ba'daha wa ba'dahu, begitu pula puasa sebelum bulan Ramadan dan sesudahnya. 6. Fungsinya sama, menyempurnakan barakallahu fikum ibadah yang wajib tersebut. Fa kama anna sunnat nar rawatib afdal min at-tatawwu'il mutlaq bis shalah, maka sebagaimana ibadah salat sunnah rawatibah itu adalah afdalu tatawwu, termasuk di antara ibadah sunnah yang mulia dan utama, dan bahkan lebih utama daripada ibadah salat sunnah mutlaqah, seperti ibadah salat sunnah mutlaqah. Seseorang apabila dia ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, nah, selama itu bukan pada waktu karoha atau waktu yang diharamkan, tidak mengapa dia mengambil air wudu kemudian langsung dia sholat dua rakaat. Dan ini adalah sunnah ratibah. Nah, dan perlu diketahui bahwasanya barakallahu fikum, yang tadi adalah sunnah mutlaqah bukan ratibah, yaitu seseorang nam ingat kepada Allah kemudian dia menyempatkan diri sholat sunnah dengan niat ini adalah sunnah mutlaqah, dan ini boleh-boleh saja selama itu bukan pada waktu karoha atau waktu yang diharamkan. 6. Barakallahu fikum. Maka ibadah sunnah ratibah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu itu lebih utama daripada ibadah sunnah mutlaqah tadi. Naam. Fakadzalika siyama qabla Ramadan wa ba'dahu afdal min siyami ma ba'uda anhu. Begitu pula ibadah sunnah siam yang dilakukan sebelum Ramadan atau setelah bulan Ramadan seperti 6 hari pada bulan Syawal itu lebih utama. Naam, keutamaannya, kemuliaannya daripada ibadah puasa yang lain yang jaraknya jauh dari bulan Ramadan. Naam. Lebih utama dan lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada ibadah puasa yang lain yang mana zamannya dan jaraknya jauh dari bulan Ramadan. Walidzalika rajjaha ba'du ahli ilmi fadla siyamihi ala siyami syahrillah al-muharram. Sehingga sebagian ahlul ilm, para ulama, faddala memilih dan berpendapat bahwa puasa pada bulan Sya'ban posisinya lebih afdol daripada puasa pada bulan Al-Muharram. Lebih barakallahu fikum, lebih mulia dan lebih utama daripada puasa pada bulan Al-Muharram. Barakallahu fikum. Ini salah satu keutamaannya. Naam. Yaitu saya ulangi, di antara keutamaan puasa pada bulan Sya'ban dikarenakan jaraknya yang dekat dengan ibadah siam wajib yaitu bulan Ramadan. Posisinya sama dengan sholat sunnah ratibah yang dilakukan baik itu sebelum ataupun sesudah sholat fardu, yang mana fungsi dari sholat sunnah ratibah ini adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi barakallahu fikum di dalam kita atau ketika kita melaksanakan sholat wajib. Begitu pula siam Ramadan, siam pada bulan Sya'ban. Siam pada bulan Sya'ban barakallahu fikum, karena posisinya yang dekat dengan bulan Ramadan, maka dia menjadi penyempurna ibadah siam yang kita lakukan pada bulan Ramadan, kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam kita melakukan ibadah siam Ramadan tersebut. Nah. Kemudian yang kedua, wa min asbabis siam fi hadzal syahri. Kenapa betul begitu dianjurkan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul bersemangat di dalam melaksanakan ibadah siam pada bulan Sya'ban ini. Annahu yaghfalun nasu fihi anit ta'ah. Biasanya pada bulan Sya'ban ini umat manusia lalai dari ketaatan. Umat manusia lalai dari ketaatan. Sehingga al-waqtu alladhi yaghfalun nasu fihi anit ta'ah tatada'af fiha ajrut ta'ah. Waktu ibadah yang dilakukan pada waktu orang banyak yang lalai. Naam. Ibadah yang dilakukan pada waktu yang mana pada waktu tersebut banyak orang yang lalai, maka pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Nah, di dalam bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan ma'isyah, sibuk persiapan ini dan itu, sibuk persiapan mudik dan seterusnya, sibuk melengkapi kebutuhan barakallahu fikum yang banyak. Naam. Barakallahu fikum, sehingga mereka lalai. Pikiran mereka terpalingkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza amrun musyahad. Ini yang merupakan realita yang kita lihat dan kita saksikan. Maka ibadah yang dilakukan pada waktu yang mana orang banyak lalai pada waktu tersebut memiliki keutamaan yang lebih, yaitu pahalanya dilipat gandakan. Seperti qiyamul lail atau salat tahajud pada sepertiga malam terakhir yang di situ banyak orang lalai. Naam. Ibadah salat subuh barakallahu fikum yang di situ banyak orang lalai. Naam. Wa annahu, begitu pula yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, bahwasanya pada bulan Syaban amalan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, saya ulangi, yang pertama dikarenakan posisinya dekat dengan bulan Ramadan sehingga diibaratkan dengan salat sunnah ratibah yang dilakukan sebelum dan sesudah salat fardu. Kemudian yang kedua, pada bulan Syaban ini banyak orang lalai dari ibadah sehingga ibadah yang dilakukan pada saat banyak orang yang lalai maka keutamaannya dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya pada bulan Syaban amalan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat kepada Allah. Naam. Dalil dari yang kedua dan yang ketiga sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu fi Syaban. Saya berkata, kata Usamah bin Zaid, saya berkata, wahai Rasul, saya tidak pernah melihatmu berpuasa saat dalam satu bulan dari bulan-bulan yang lain seperti engkau berpuasa pada bulan Syaban. Nah, ada yang lain dari ibadah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Syaban yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bagaimana perbedaannya? Nah, yaitu beliau melakukan puasa di dalam mayoritas harinya, hanya beberapa hari saja beliau tidak berpuasa pada bulan Syaban tersebut. Ada apa? Nah, ini pertanyaan dari Usama bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Yang pertama, itu adalah bulan yang mana umat manusia lalai dari ketaatan. Nah, pada bulan tersebut yaitu bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, banyak orang lalai pada bulan tersebut. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan ini merupakan bulan, bulan Syaban tersebut adalah bulan yang padanya amalan diangkat atau dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya ingin, senang, nam apabila amalanku dihadapkan kepada Allah atau diangkat kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. 6. Ini keutamaan yang ketiga barakallahu fikum yang ada pada ibadah siam pada bulan Syaban. Waqad qila fi shaumi syahri Sya'ban ma'nan akhar. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Khalid Al-Ghafiri hafizahullah, dan dikatakan juga tentang puasa pada bulan Sya'ban makna yang lain, wa huwa anna siyamahu katamrin ala siyami Ramadan. Li'alla yadkhul fi shaumi Ramadan ala ala masyaqqatin wa kalfatin. Di antara makna yang dimaksudkan atau diinginkan pada puasa pada bulan Syaban yaitu bahwasanya puasa pada bulan Syaban barakallahu fikum ibarat naam pemanasan sebelum memasuki atau menjalankan ibadah siam Ramadan, sehingga dia memasuki ibadah shaum Ramadan tidak dalam keadaan berat atau merasa terbebani, karena pada bulan Syaban dia sudah terbiasa melakukan ibadah puasa dengan banyak. Balqad tamarrana 'ala siyam wa'tadahu, bahkan dia sudah terbiasa dengan ibadah puasa sebelum memasuki puasa bulan Ramadan. Wa wajada bi siyami Sya'ban qablahu halawata siyam wa ladzatahu, dan dia mendapati dengan berpuasa pada bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan, dia mendapatkan dan merasakan kelezatan dan manisnya ibadah siam. Nah, ternyata puasa itu indah, menyenangkan, menyejukkan jiwa dan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada rasa berat ketika seseorang terbiasa pada melakukan ibadah puasa pada bulan Sya'ban. Nah, terbiasa sehingga dia tidak merasakan rasa berat dan terbebani ketika melakukan ibadah wajib ini. Nah, fayadkhulu fi siyami Ramadan biquwwatin wa nasyatin, sehingga dia memasuki, memulai ibadah siam Ramadan dengan kekuatan dan kesungguhan. Walidzalika kana Sya'ban kal muqaddimah li Ramadan, sehingga oleh karena itu bulan Sya'ban itu ibarat muqaddimah, permulaan sebelum memasuki puasa pada bulan Ramadan. Lakin yukrahu taqaddum qabla Ramadan bitatawwu'i bisiyam biyaumin aw yaumaini. Nah, jadi ini yang keempat. Nah, bahwa puasa pada bulan Sya'ban di antara keutamaannya yang keempat yaitu bahwasanya puasa pada bulan Sya'ban ini ibarat pemanasan, sehingga dia memasuki ibadah siam Ramadan barakallahu fikum dalam keadaan dia sudah terbiasa melakukan ibadah puasa, dan dia juga sudah merasakan kelezatan dan nikmatnya ibadah siam, merasa hatinya sejuk dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjalani ibadah saum Ramadan dengan kekuatan dan kesungguhan tanpa ada rasa berat atau rasa terbebani. Nah, barakallahu fikum, ibarat kal muqaddimah, seperti permulaan atau pemanasan sebelum memasuki ibadah wajib. Nah, itu yang keempat. Akan tetapi ikhwani fiddin, perlu untuk disampaikan bahwa sebagaimana juga yang disebutkan di sini oleh Syekh Khalid Adz-Dzafiri, tidak dianjurkan atau bahkan diharamkan untuk mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadan. Diingat, sehari atau dua hari sebelum masuk tanggal 1 Ramadan, naam, atau dua hari, sehari atau dua hari di akhir bulan Sya'ban, tidak dianjurkan atau bahkan diharamkan untuk berpuasa, kecuali dia memiliki kebiasaan berpuasa pada hari tersebut. Misalnya sehari atau dua hari sebelum Ramadan bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, yang mana dia terbiasa melakukan ibadah puasa pada hari tersebut, maka tidak mengapa. Atau bertepatan dengan jadwal puasa Daud yang biasa dia lakukan, maka ini juga tidak mengapa. Yang dilarang adalah dia tidak memiliki kebiasaan puasa baik itu Senin atau Kamis, maka dia tidak dianjurkan atau bahkan diharamkan bagi dia berpuasa enam sehari atau dua hari sebelum memasuki ibadah siam Ramadan. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sampai dia melakukan hal ini dalam rangka ihtiyaton, misalnya pada tanggal 29 Sya'ban hilal tidak terlihat, tidak terlihat baik dikarenakan debu atau kabut, atau dikarenakan ada awan sehingga tidak terlihat hilal, barakallahu fikum, maka sesuai syariat esok harinya adalah tanggal 30 Sya'ban. Nah, dan dia merasa khawatir, bagi dia dalam rangka berhati-hati, orang cuma puasa satu hari saja kok tidak rugi saya, menurut dia. Nah, apalagi sampai seperti ini, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumain illa mangkana yasumu yauman yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali dia memiliki kebiasaan puasa pada hari tersebut, maka berpuasalah dia pada hari tersebut. Dan bahkan diriwayatkan, diriwayatkan dari sahabat Ammar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, man shomahu faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila huna darsuna, insyaallah akan kita lanjutkan pada hari berikutnya atau pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.